Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة pengajian Maghrib Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang hingga saat ini telah sampai dan masih akan membahas tentang suratul asr, surah wal asr. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu beberapa perkara yang berhubungan dengan suratul asr ini, dan masih teringat oleh kita bahwa surah ini, beliau datangkan untuk menjadi dalil, perkara yang beliau tekankan pada awal pembahasan ini, yaitu tentang empat kewajiban. Kewajiban untuk berilmu, kemudian beramal dengan ilmu, berdakwah, dan yang selanjutnya bersabar di atasnya. Empat perkara ini beliau dalili dengan suratul asr. Lihat titik pendalilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan celaka secara tegas, secara jelas, secara pasti seluruh manusia, illa kecuali wal asr innal insana lafi khusr, sumpah demi masa, sungguh seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian illa kecuali. Allah yang nyatakan celakanya, kemudian Allah kecualikan mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin pasti selamat. Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Di sini terdapat pendalilan ilmu. Sebab ilmu, keimanan tidak akan mungkin kecuali dengan ilmu. Apa yang kita imani, apa yang kita ilmui, apa yang kita yakini kalau kita tidak ketahui? Ilmu yang benar, yang jujur, akan melahirkan keimanan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa amilus solihat, mereka beramal dengan amalan soleh. Di sini terdapat pendalilan ilmu dan amalan. Beramal di atas ilmu. Kalau beramal jelas ya. Kalau pendalilan ilmu, tidak akan mungkin diamalkan kecuali setelah dia ilmu. Tidak akan mungkin dia lakukan kecuali setelah diilmui. Apalagi mau menjadikan amalannya soleh atau tidak. Dia ingin selamatkan amalannya itu menjadi amalannya soleh. Dia tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ini. Yang ketiga, watawasau bilhaq. Ini yang selamat. Mereka saling memberikan nasihat terhadap yang hak. Di sini terdapat pendalilan akan dakwah di atas al-haq. dakwah di atas al-haq. Dan sekaligus terdapat dalil akan ilmu. Sebab tidak, saya tidak akan bisa menyampaikan sebelum dia ilmu yang dia sampaikan itu. Dan tidak akan mungkin penyampaiannya itu hak sebelum diketahui apa yang hak itu. Dan yang keempat, watawasa bisabar. Di sini terdapat pendalilan kewajiban bersabar. Watawasa bisabar. Dan juga di dalamnya terdapat dalil akan ilmu. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, Syekh mengatakan yajibu alaina, wajib atas kita empat ini. Dari si mana kewajiban itu? Tidak kan kata wajib di situ dalam ayat. Iya. Sementara Syekh mengatakan wajib. Pendalilannya dari sisi wallahu alam, lihat pada kata illa dan kalimat sebelumnya yang mendahului dia. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan celaka. Ya Allah bersumpah demi masa, sungguh seluruh manusia celaka, betul-betul berada dalam kerugian. Kenapa? Sebab terjerumus ke dalam keharaman. Baik yang selamat lepas dari keharaman. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Kenapa celaka? Sebab terjerumus ke dalam jalan-jalan bahaya. Kalau begitu, yang selamat adalah jalan-jalan yang merupakan kebaikan. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Perkara celaka tidaknya ini perkara wajib tidak. Allah telah jadikan mereka, menunjukkan wajib kita beramal, memahami empat perkara ini, mewujudkannya. Sebab dengannya kita bisa selamat. Allah wajibkan. Kalau sekedar yang sunnah kan tidak diancam. Iya. Tidak diancam. Berarti wajib. Jangan ditinggalkan. Dan ini empat tidak boleh lepas. Iya. Disinilah kesempurnaan keselamatan. Iya. Kurang tidaknya empat ini, berapa yang keluar dari empat ini yang tidak bisa kita wujudkan, maka itu pulalah kadar kerugian yang akan menimpa kita. Sempurna dalam berilmu yang melahirkan keimanan, beramal dengan amalan soleh, tawasul bil haq, tawasul bis sabr, ini menyebabkan kesempurnaan keselamatan. Ini kuat. Perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukupkan yang selamat itu mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Tapi Allah ikutkan watawasaw bil haq. Harus dia wasiatkan, nasihati saudaranya dengan cara yang hak. Watawasaw bis sabar, saling memberikan tausiah terhadap kesabaran. Yang tentunya dia sebelumnya telah berada di atas yang hak dan telah bersabar. Ini. Surah ini adalah surah yang sangat luar biasa. Di dalam surah ini terdapat dua nasihat, terdapat dua kesempurnaan, terdapat dua kekuatan, dan terdapat kesempurnaan jihadun nafs. Di dalam surah ini singkat, padat, tetapi luar biasa kandungannya. Singkat kalimatnya, tetapi di dalamnya terkandung ilmu yang sangat banyak. Tadi saya katakan, di dalam surah ini menjelaskan dua kesempurnaan. Dua upaya takmil, upaya penyempurnaan. Dan disinilah hakikat penyempurnaan yang dilakukan oleh orang. Tidak akan lepas dari dua hal ini. Yang pertama, penyempurnaan diri. Yang kedua, penyempurnaan orang lain. Melakukan upaya untuk sempurnanya diri. Yang kedua, melakukan upaya untuk sempurnanya orang lain. Penyempurnaan diri dengan apa? Dengan ilmu. Dengan beramal. Orang lain kita wujudkan dengan tawasul bil haq, tawasul bis sabar. Yang dengan adanya penyempurnaan terhadap orang lain, maka bertambahlah penyempurnaan terhadap diri. Apapun yang kita lakukan, kalau ingin menyempurnakan, menambah dan menambah, maka jangan lepas dari dua ini. Untuk diri dan untuk orang lain dalam rangka semakin baiknya kita. Dan surah ini telah menjelaskan semua itu. Penyempurnaan diri tidak lepas dari bagaimana menjadikan diri menjadi orang yang beriman. Berilmu, beriman. Beramal dengan amalan soleh. Dan penyempurnaan terhadap orang adalah menjadikan orangnya seperti itu dengan cara dakwah. Kita dakwai. Mendakwai itu menanamkan ilmu dan mengajak supaya dia mengamalkannya. Kemudian mengajaknya supaya bersabar di atasnya. Sempurna. Di dalam surah yang singkat ini terdapat penjelasan akan dua nasihat besar. Dua nasihat. Nasihat itu kejujuran, ketulusan, upaya hebat. Yang pertama nasihat terhadap diri dan nasihat terhadap orang lain. Dua nasihat. Bagaimana orang menasihati dirinya? Orang yang menasihati dirinya, orang yang betul-betul tulus dalam mencintai, memperhatikan dirinya, orang yang betul-betul menginginkan kebaikan pada dirinya adalah mereka-mereka mewujudkan alladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian diwujudkan dengan nasihat terhadap orang lain, wa tawasaw bil haq, yang kemudian diikat dengan kesempurnaan, wa tawasaw bis sabr. Baik. Dalam surah ini juga menjelaskan tentang dua kekuatan, yang dengan dua kekuatan ini sempurnalah seseorang. Dua kekuatan. Semua orang hebat tidaknya diukur dari dua kekuatan yang dia miliki. Yang pertama, kekuatan ilmu, quwwatul ilmi wan nadhar. Kekuatan ilmu. Kekuatan dia dalam menelaah, dalam memahami, memperhatikan sesuatu. Yang kedua, quwwatul amal, kekuatan amalan. Sempurnanya seseorang dengan duanya kekuatan, yang adanya dua kekuatan ini, secara sempurna pada diri. Tentang dua kekuatan ini dituntun secara jelas dalam surah ini. Lewat ini surah. Lihat bagaimana kekuatan. Kekuatan diri, kekuatan ilmu. Illa alladzina amanu. Ini kekuatan ilmu di sini. Ilmunya betul-betul melahirkan keimanan. Bukan sekedar hafalan. Tapi melahirkan keimanan. Hebatnya dia dalam melihat, memperhatikan, memandang, menelaah, melahirkan keimanan. Sesuatu yang terpancar kuat di dalam hatinya, yang mempengaruhi kehidupannya, yang hidup matinya di atas itu. Itu kan keimanan. Cinta bencinya dia di atas perkara itu. Ini tidak lahir karena kuatnya ilmunya dia. Kuatnya dia dalam memahami perkara itu. Sempurna betul. Sehingga lahir keimanan sempurna pula. Yang kedua menjelaskan tentang kekuatan amalan. Hebat dia dalam melakukan amalan. Wa amilus solihat, dia beramal dengan amalan soleh. Kekuatan ilmu dan amalan ini disempurnakan dengan wa tawasaw bil haq, memberikan nasihat terhadap dirinya, orang lain. Wa tawasaw bis sabar. Kemudian ditutup kunci dengan kuncinya, bersabar dalam jalan ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu, lakukan ibadah ini, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang pasti datang, yaitu mati. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian lanjutkan. Lihat lebih jauh perkataan beliau. Setelah beliau tersyurupkan suratul asur, beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i yang intinya menjelaskan kehebatan suratul asur ini. Selanjutnya beliau menyebutkan perkataan Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabdal qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum perkataan dan amalan. Perkataan Imam Al-Bukhari ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, tepatnya dalam Kitabul Ilm, dalam kitab tentang ilmu. Iya. Imam Al-Bukhari adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Iya. Dia penguasanya yang tertingginya dalam hadis, sampai digelar dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Ini gelar-gelar orang yang sampai ke dalam jenjang-jenjang tertinggi, iya, sebagai ahli hadis. Gimana tidak, hafalannya sangat luar biasa, sangat banyak, iya, betul-betul menjadi ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Antum lihat jemaah, antum pernah mendengar peristiwa bagaimana ulama-ulama ahli hadis berkumpul menanti kedatangan Imam Al-Bukhari di sebuah daerah. Iya. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk menguji kebenaran kekuatan hafalan beliau dan betul-betul beliau adalah ahli hadis yang sangat mumpuni. Gimana caranya mereka menguji? Mereka kumpulkan 100 hadis lengkap dengan sanadnya. Kemudian 100 hadis ini dirubah-rubah sanadnya. Sanad hadis pertama dimasukkan hadis ke-20, begitu tercampur-campur. Tidak ada yang benar sanadnya. Dipisah menjadi 10-10. Iya. Sehingga 10 orang yang menguji. Diujilah Imam Al-Bukhari, orang-orang hadis. Iya. Tanya orang yang pertama. Hadis pertama disebutkan qala ini haddatsana ini Nabi sallallahu bersabda begini. Gimana kamu kenal hadis itu? Katanya saya tidak tahu. Hadis pertama tidak tahu. Masuk hadis kedua. Sebutkan kamu kenal hadis itu? Katanya tidak tahu. Mulai masuk hadis ketiga, hadis keempat. Sampai selesai masuk hadis ke-10, orang pertama, seluruhnya Imam Bukhari katakan saya tidak tahu. Mulai timbul keraguan sama pendengar yang hadir. Ini ahli hadis apa ini? Dan dia tahu. Ahli hadis kan kalau dalam pertemuan seperti itu, di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh ini, dikeluarkan oleh ini, begini. Imam Al-Bukhari jawabannya saya tidak tahu. Nyusul orang yang kedua, ditanya, sampaikan hadis itu. Seluruh jawabannya sampai 100 hadis, jawaban beliau, rahimahullah, saya tidak tahu. Jadi hadis yang kacau ini, disampaikan satu persatu. Kemudian setelah itu, setelah selesai 100 hadis ini, beliau ulangi yang satu. Mulai dari orang yang pertama. Kamu tadi bilang begini. Jadi langsung dia sebut yang dia baru dengar ini, 100 ini, yang kacau ini. Dia urut. Kamu tadi bilang begini. Dan yang benar adalah begini. Yang benar adalah yang begini. Kamu tadi yang kedua bilang begini. Yang benar yang begini. Bilang kedua begini. Terus sampai 100 hadis. Lihat. Sisi kehebatan kekuatan Imam Al-Bukhari di sini dilihat dari dua sisi. Yang pertama, beliau benarkan. Yang kedua, beliau ulangi. Padahal dia baru dengar 100 hadis tanpa sanad dengan sanadnya. Baru dengar ketika itu langsung. Iya. langsung diungkap dinin din. Ini lebih sulit ini. Syarat dia langsung dengar, baru dengar. Kalau yang benarnya beliau sudah tahu. Yang benarnya beliau sudah tahu. Makanya beliau langsung benarkan. Tapi mengurut kembali itu, yang salah. Itu kan hafalan baru namanya. Langsung ketika itu, beliau ucapkan. Ini itu. Imam besar dalam hadis. Dan kehebatan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini dilihat dari haibah, kekuatan, kesempurnaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada Sahih Bukhari karangan beliau, yang diakui oleh seluruh kaum muslimin, ulama-ulama ahli hadis, ulama kaum muslimin seluruhnya mengakui bahwa dia adalah kitab yang tersahih setelah Sahih Bukhari. Ini atau kebanyakan kita yang tersahih setelah Al-Quran. Iya, setelah Al-Quran. Ini hadis. Iya, Sahih Bukhari ini beliau kumpulkan di dalamnya, masukkan di dalamnya. Iya, hadis di dalamnya hanya ribuan. Iya. Beliau mempunyai hafalan sekitar ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Dari ratusan ribu hadis ini, beliau seleksi. Iya. Dengan seleksi ketat. Dia keluarkan. Iya. Ke dalam sahihnya, itu pun ketika akan ditulis, beliau istikhara dulu. Salat istikhara. Iya. Sudah diseleksi dengan seleksi ketat. Iya. Dari banyak hadis ini, mana yang beliau masukkan? Tidak semua hadis yang sahih beliau masukkan. Sejumlah hadis yang betul-betul sesuai dengan syarat beliau. Iya. Dan syarat beliau sangat ketat dalam mensahihkan, dalam memasukkan dalam Sahih Bukhari. Bukan dalam mensahihkan ya. Dalam memasukkan dalam Sahih Bukhari. Sebab beliau inginkan kesahihannya betul-betul terakui. Kalau dalam syarat sahih, ya, di bawah itu. Beliau seleksi-seleksi. Tiap memasukkan hadis salat istikharah. Ini memakan waktu bukan 1 tahun. Bukan 2 tahun. Bukan 10 tahun. Berpuluh tahun beliau selesaikan. Baru selesai. Ini. Karena itulah ikhwah. Luar biasa Sahih Bukhari ini. Luar biasa kenaran. Imam Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala itu sangat luar biasa dia, beliau Al-Hafid, betul-betul kuat hafalannya, kuat dalam hadis, dalam menyebutkan illah, cacat hadis, beliau punya kekuatan seperti itu. Beliau juga dikenal yang mudah melemahkan hadis. Iya, padahal mungkin hadisnya kuat. Iya. Beliau ini, saya ingat saya, beliau pernah menjumpai sanad dalam Sahih Bukhari yang seandainya di luar Sahih Bukhari dia akan lemahkan. Tapi ini dalam Sahih Bukhari. Dia tidak berani berkata apa. Tidak berani dia berhadapan ini. Padahal dia dalam kitab-kitab yang lain ini mudah. Belum meluahkan. Tapi terhadap itu, yang terdapat dalam Sahih Bukhari, dia tidak berani. Haibahnya. Iya. Pamornya Sahih Bukhari. Dan itulah dapat kita pahami takabburnya, hasadnya, dan luar biasanya ngerinya makar musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang berhasil memunculkan orang-orang yang berpenampilan sebagai muslim ternyata berani mengotak-ngatik Sahih Bukhari. dari kalangan orang-orang Syiah, ayah, atau dari kalangan orang-orang ahli hadis, ahli hadis banyak di Mesir, yang keluaran-keluaran orang-orang Barat, mengkritik Sahih Bukhari dengan seenaknya, yang ternyata setelah dilihat oleh ulama-ulama besar dalam hadis pada zaman ini, Syekh Nasional Albani, Syekh Mukbil yang lainnya, ternyata kritikan yang betul-betul hanya didasari oleh hasad, kedengkian, kemusuhan terhadap sunnah Nabi SAW. Apalagi mereka buat berusaha, kalau hadis Nabi SAW sudah berani mereka cacati, tentunya sahabat Nabi SAW apalagi, mulai diserang beberapa sahabat. Yang diserang pertama adalah sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak hadisnya sampai kepada kita, periwayatan hadis. Sebab kalau ini sudah gugur, kepercayaan kaum muslimin kepada Abu Hurairah, maka akan mudah dihilangkan banyak syariat Islam. Ini banyak keraguan, banyak syubhat yang seluruhnya betul-betul menunjukkan dengkinya mereka terhadap Islam yang murni ini. Al-Ikhwah rahimakumullah. Lihat Sahih Bukhari lebih jauh. Kitab Sahih Bukhari ini, kitab Sahih Bukhari ini terdiri dari kitab bab fasal. Judul kitab, judul bab, dan judul fasal seluruhnya dari Imam Al-Bukhari. Paham? Selain itu tambahan-tambahan dari nomor ini diulangi. Itu orang belakangan, orang-orang sekarang yang tambah. Nomornya ininya apanya, iya. Kitabnya. Kitab tentang ilmu. Kemudian disusul bab-babnya. Iya. Kemudian dari bab-bab ini disusun lagi menjadi fasal. Kalau ada fasal. Semuanya itu dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beda dengan Sahih Muslim yang kita akan arah sekarang. Sahih Muslim itu kitabnya saja dari Imam Muslim. Adapun bab-babnya itu dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, paham? Bab dalam sebuah kitab adalah fiqhi. Ilmu ahli hadis itu, ilmu si pengarang tentang hadis itu. Jadi situ ilmunya. Apa yang dia pahami tentang hadis ini disebutkan dalam bab. Jadi kalau mau mengetahui fiqhinya Imam Al-Bukhari, lihat babnya. Sekarang di sini disebutkan satu bab. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab babnya berjudul ilmu itu sebelum perkataan dan amalan. Bab ini adalah manhaj. Bab ini adalah dasar. Bab ini adalah pondasi. Bab ini adalah asas dalam beragama. Harus ilmu dulu sebelum perkataan dan amalan. Mau berkata tanpa ilmu celaka, mencelakakan diri, mencelakakan orang. Beramal tanpa ilmu celaka dan tidak akan diterima. Kalau dilihat sama orang yang tertipu sama kita, berarti mencelakakan juga orang. Mau selamat, ilmu dulu sebelum perkataan dan amalan. Ini fikirnya Imam Bukhari. Inilah hasil ilmu beliau yang beliau ambil dari ratusan bahkan ribuan ulama yang beliau jumpai atau yang mendekati. Sebab guru beliau rahimahullah ta'ala sangat banyak. Beliau menjumpai orang-orang besar pada zamannya di berbagai negeri. Ini yang beliau pahami. Bahwa ilmu dulu sebelum perkataan dan amalan. Ini berdasarkan kepada kita bahwa jalan yang benar adalah berilmu dulu. Sebagian orang mengatakan risau dulu. Kita harus risau dulu. Dengan risau akan bersemangat berdakwah, bukan bersemangat berilmu. Harusnya kalau mau risau, kenapa saya tidak tahu? Risau, kenapa saya belum amalkan? Baru kemudian risau, sebab penyempurnaan terhadap orang lain. Risau, kenapa orang lain tidak melakukannya? Ini manhaj yang benar. Dan tidak pula sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, ragu dulu. Justru ragu dulu. Jadi diragukan dulu orang. Diragukan. Supaya ragu, bingung, baru diisi. Itu bukan mengisi. Kalau dia mau isi, berarti dia hilangkan dulu keraguannya. Baru kemudian dia isi. Ini caranya ahli filsafat. Dan ini banyak pada pengkaderan-pengkaderan HMI dan yang misalnya. Diragukan dulu orang. Bahkan Al-Quran kadang dilempar, diinjak, diapa. Kadang si penceramahnya mengaku sebagai pastor. Targetnya meragukan siapa. Apa itu kamu? Siapa Tuhanmu? Siapa itu? Macam-macam. Karena Al-Quran dilempar dia. Ini jalan orang-orang bodoh dalam memperbaiki diri dan mendidik orang lain. Yang benar adalah ilmu dulu sebelum perkataan dan amalan. Dan ilmu itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabah. Ilmu itu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sabdakan dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Kalau yang dua jelas, kalau yang ketiga, kenapa sampai dikatakan pula ilmu di situ? Sebab penafsiran Quran, kejelasan Al-Quran, apa maksud sabda Nabi Sallam, bagaimana pengamalannya, bagaimana wujudnya, betul-betul Nabi Sallam berikan kepada para sahabat, yang dengannya mereka teranggap, sebagai orang-orang yang paling sempurna ilmunya. Ini, karena itulah mengikuti mereka adalah jalan keselamatan. Mengikuti mereka adalah syarat ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nanti dapat ridha Allah Subhanahu wa taala kalau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar." والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ada ayat. Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, langsung Allah sebut nama di sini, sebut kelompok di sini, dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini disebut. Orang yang setelahnya apa? والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka بإحسان, dengan cara yang baik. Jadi sebutkan saja sifatnya, ittiba kepada mereka dengan cara yang baik. Bukan hanya sekedar pengakuan, betul-betul ikut kepada mereka dengan cara yang baik. Ilmunya, ininya, amalan, ikut kepada mereka. Maka apa jaminan Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya janji Allah. Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuknya surga. Dan seterusnya. Coba lihat. Inilah ilmu. Karena itulah kitab-kitab tafsir dipenuhi dengan perkataan-perkataan para sahabat. Kitab-kitab hadis dipenuhi dengan perkataan-perkataan para sahabat. Kitab-kitab fiqh dipenuhi dengan perkataan-perkataan para sahabat. Kitab ilmu manapun juga, maka perkataan para sahabat teranggap. Ini. Anehnya, sebahagian orang sekarang yang mengikuti ahli-ahli bid'ah yang dulu mengatakan bahwa haulai aslam, tapi kami a'lam wa ahkam. Mereka para sahabat itu aslam, lebih selamat dari kita. Para pendahulu itu, para sahabat, murid-muridnya sahabat, orang-orang terdahulu, itu lebih selamat. Adapun kami, orang-orang belakangan, lebih berilmu, lebih berilmu. Ini syubhatnya mereka. Dan ini dimunculkan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Karena itulah mereka tidak bermanhaj dengan manhajnya para sahabat. Kalaupun disebutkan para sahabat ketika mengikuti maunya mereka. Mereka katanya a'lam. Lebih berilmu apa? Kenapa? Sekarang pada zaman-zaman belakangan terkumpul seluruhnya. Para sahabat kan tidak hafal semuanya. Coba lihat. Justru kita katakan mereka tetap lebih. Kita jawab pertama, kalau mereka lebih selamat, maka pasti mereka lebih berilmu. Sebab kesempurnaan keselamatan karena kesempurnaan ilmu. Dan kalau kamu mengaku tidak lebih selamat dari mereka, bahkan tidak ada jaminan selamat, maka ilmu kamu diragukan. Sebab seandainya ilmu kamu lebih dari ilmu mereka, pasti lebih selamat. Jawaban pertama. Demikian pula hikmah. Lebih berilmu jelas lebih selamat karena kesempurnaan hikmah, kebijaksanaan, kekuatan hukum. Jawaban yang kedua, yang terkumpul pada kalian adalah yang baik dan yang tidak baik, yang meracuni macam-macam. Adapun mereka murni yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih merupakan ilmu? Lagi pula, siapa yang mengatakan ayat ini kamu lebih pahami daripada mereka? Yang ada pada kalian adalah lebih banyak bicara. Yang ada pada mereka adalah sedikit kalimat tetapi sempurna paham mereka terhadap ayat itu. Sempurna amalan mereka, sempurna dakwah mereka, sempurna kesabaran mereka berada di atas ayat itu. Adapun kita, banyak-banyak mungkin sempurna, kalaupun benar sempurna bicaranya. Tapi belum tentu diyakini. Tapi mereka dipastikan sempurna dalam keyakinan terhadap ayat itu. Ini banyak-banyak pada orang belakang hanyalah kalam. Adapun orang yang terdahulu adalah ilmu. Dan di antara sifat ilmu sedikit bicara. Itu di antara sifat ilmu sedikit. Tetapi bersamaan dengan sedikit itu, ketika keluar maka masya Allah luar biasa dalamnya luasnya. Tapi berkata orang-orang sekarang, oh panjangnya. Apa kesimpulannya dari pahami? Terlalu banyak. Inilah kondisi kita. Alaihikum rahimakumullah. Lagi pula mereka yang mengumpulkan hadis yang banyak itu, apakah mereka sama dengan Al-Bukhari dalam ilmunya? Mereka sudah kumpulkan semuanya itu. Apakah semuanya diketahui yang ada dalam biskitnya? Yang diketahui itu lebih banyak ilmunya dari apa yang diketahui oleh Imam Al-Bukhari? Tidak akan bisa. Mana mereka-mereka mengakuan yang lebih berilmu? Karena lebih terkumpul banyak katanya. Keilmuan bukan hanya sekadar terkumpulnya. Tapi siapa yang hafal? Siapa yang yakini? Siapa yang pahami? Siapa yang amalkan? Siapa yang betul-betul istiqamah di atasnya? Kesempurnaan istiqamah karena kesempurnaan tahunya dia. Ketika betul-betul kita tidak melepas sesuatu itu, karena kita tahu betul sesuatu itu. Beda dengan orang-orang sekarang. Sekadar terkumpul banyak di hadapannya, tapi belum tentu hafal. Hafal pun belum tentu paham. Paham pun belum tentu yakin. Kalaupun dia yakin, mana amalannya? Kalaupun diamalkan, sedalam apa amalannya, seluas apa amalannya, di mana kesempurnaan amalannya jika dibandingkan dengan mereka? Kalaupun diamalkan, maka mampukah dia dakwahkan dengan sempurna sebagaimana mereka mendakwahkannya, yang melahirkan generasi-generasi terbaik pula? Mana hasil dari dakwah mereka? Kemudian kalaupun mereka dakwahkan, maka apakah mereka mampu bersabar sebagaimana mereka bersabar di atas ilmu itu? Daya kuat. lihat sahabat Nabi Sallam. Iya, diriwayatkan dari mereka bahwa mereka mempelajari ayat Al-Quran dengan metode mempelajari 10 ayat. Mereka tidak lewati kecuali dengan hafal ayatnya, tahu kandungannya, dan mereka telah amalkan. Inilah ilmu mereka. Iya, ilmu yang betul-betul nampak dalam kehidupan nyata. Alikhwah rahimakumullah. Imam Al-Bukhari menjawabkan manhaj ini. Ilmu sebelum perkataan dan amalan. Apa dalilnya kata beliau? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'alam. Maka ilmuilah. Perintah ini kepada Rasulullah SAW. Ilmu ya Muhammad SAW. Apa ilmunya? Annahu la ilaha illallah. Bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kemudian disusul perintah selanjutnya. Wastaghfir li dhanbik. Dan mintalah pengampunan terhadap dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan terhadap lelaki-lelaki yang beriman dan lelaki yang wanita yang beriman. Iya. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui iya, bolak baliknya kalian dan akhirnya kalian. Titik pendalilannya adalah pada kalimat selanjutnya. Lihat, boleh jelaskan. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Imam Al-Bukhari bada'a memulai bil ilm. Di sini bukan Imam Al-Bukhari. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah ilmu, kemudian perintah berkata dan beramal. Sementara yang pantas bagi kita adalah ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Bisa dipahami? Lihat, dua perintah kan dalam ayat ini. Perintah pertama fa'alam. Yang kedua wastaghfir. Perintah pertama perintah berilmu kan? Ilmui. Perintah kedua beristighfar. Istighfar itu perkataan dan sekaligus amalan. Iya. Berarti apa? Mulai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai. Allah mulai dengan perintah ilmu, maka dahulukan ilmu. Dahulukan ilmu. Ayat yang menjelaskan dua perintah ini luar biasa. Siapa yang berada dalam lingkup dua perintah ini, maka selamat. Lihat perintahnya. Fa'alam, perintah berilmu. Ilmui. Dengan ilmu yakin. Bahwa la ilaha illallah. Awalnya dari situ. Ini ma'rifatullah. Dan di sini, asal dari al-usulul thalathah. Ilmu mengenal Allah. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang wujudnya apa? Bagaimana wujud dari la ilaha illallah? Kita ucapkan, kita ilmui, kita yakini, kita ucapkan. Kita amalkan keharusan-keharusannya. Apa amalannya? Quran dan sunnah seluruhnya. Amalkan. Iya. Terus menerus. Sempurnakan dan terus sempurnakan. Sabar di atasnya. Sempurnakan dan terus sempurnakan. Ini wujud dari la ilaha illallah. Sempurnakan dan terus sempurnakan. Ia nyatakan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Sempurnakan ibadah kepada Allah dan nyatakan betul tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan betul penafian ini. Jauhnya kita dari hal-hal yang bisa merusak ibadah. Iya. Kemudian bersamaan dengan kesempurnaan ini, jangan lupa dari wastaghfir li dhanbik. Sebab tidak ada yang lebih sempurna dari kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap bersama dengan itu, Nabi juga ikut di sini. Bahkan Nabi yang pertama diperintah wastaghfir, istighfar engkau li dhanbik, terhadap kesalahanmu. Walil mu'minina wal mu'minat. Ini menjelaskan bahwa jalan la ilaha illallah inilah asal agama. Jalan ibadah inilah asal agama. Mulai dari la ilaha illallah, yang kesempurnaannya harus kembali kepada istighfar. Harus kembali kepada istighfar. Maksudnya, sehebat apapun ibadah kita, harus kembalinya adalah astaghfirullah. Sebab disitulah nantinya kesempurnaan ibadah ini akan bertambah. Kenapa? Orang yang beramal dengan amalan hebat, kemudian ternyata dia tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul hebat amalannya. Sebab apa? Berarti amalannya menggugurkan ketakaburan. Berarti amalannya menggugurkan kibir. Berarti orang ini telah sampai kepada jenjang kesadaran penuh bahwa bagaimanapun hebatnya amalannya, tetap belumlah sepantasnya jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Sehingga dia tetap mengatakan astagfirullah. Paham? Jadi kesempurnaan ilmu. Apalagi dia Kalau ini adalah jenjang kesempurnaan yang dicapai oleh Rasulullah SAW, yang hendaknya kalau kita ini mengikuti Rasulullah, maka ikuti jenjangnya. Yang Nabi Rasulullah yang sempurna ibadahnya, hebat luar biasa amalannya. Apa kata beliau SAW? La uhsi sana'an alaih anta kama asnaita ala nafsi. Ya, saya tidak bisa membatasi ya Allah pujian-pujian, pembesaran-pembesaran, pengagungan kepada Engkau ya Allah. Tidak bisa saya, kata Nabi SAW. Padahal hebatnya, tetap Nabi katakan saya tidak bisa. Terus siapa yang bisa? Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau ya Allah, sebagaimana Engkau pujikan terhadap diri. Nanti Allah yang puji dirinya, Allah baru benar puji diri sempurna. Kalau kita siapapun juga, bangun Allah SAW, tetap sebagaimana yang beliau katakan, la uksi sana'an alaih. Saya tidak bisa batasi ya Allah. Pujian kepada Engkau. Engkau sebagaimana Engkau pujikan terhadap diri. Ini dari sisi, sampai tidaknya orang kepada hakikat pujian ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Karena itu yang pantas bagi kita adalah astagfirullah. Sebagaimanapun hebatnya, belum sepantasnya bagi kebesaran jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa yang kita bisa unggulkan? Karena itu astagfirullah. Lagi pula jamaah, apa yang kita akan unggulkan? Sementara kemampuan ibadah itu datangnya dari Allah, ilmunya Allah yang beri, hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diunggulkan, kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala beri, kemudian kesempatannya seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah yang beri pahala, Allah yang beri kebaikan. Terus apa yang akan kita baca? Kalau kita harus kembali kepada astagfirullah, ini astagfirullah yang benar. Ada pun astagfirullah dalam kini itu, dan kini astagfirullah saya tidak pernah lihat, tapi pernah baca. Ada film namanya Astagfirullah. Itu banyak-banyak jenjang istighfar awal itu. Astagfirullah awal. Artinya kita tinggalkan, saya tinggalkan sudah. Kejahatan itu ya. Saya tidak mau lagi minum. Astagfirullah. Kalau yang ini yang kita bahas, jenjang istighfar bukan jenjang ini. Di atas jenjang istighfar yang tertinggi. Sebagaimana Nabi SAW beristighfar. Karena kesempurnaan ibadah yang disadari bahwa kesempurnaan ibadah yang dilakukan ini tetap belum seberapa jika dibandingkan dengan ibu. Karena itu yang pantas adalah istighfar yang menggugurkan, ketakburan. Sama jenjang takut, istighfar kan mirip dengan takut. Iya. Dan lepas dari itu, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu macam-macam. Takut akhirnya ditinggalkan di dosa. Iya. Jenjang takut yang tertinggi ini diantaranya. Iya. Dia sudah beramal dengan amalan yang banyak. Iya. Tapi bersama dengan itu, dia takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan yang dia takuti dosanya, tapi dia takut adalah amalannya tidak diterima. Ini jenjang tertinggi dalam beramal. Ikhwah rahimakumullah. Jelas ya pendalilannya. Jadi manhaj ilmu dulu. Makanya beliau mengatakan al-ula, kewajiban